Bisa dimulai princess hari ini? Nge-white curry dulu ya. Hah? Curry apa princess? Mie sedap, white curry baru. Beda harum karinya. Iya, kecium kan wangi rempah-rempahnya. Gurih, creamy. Iya. Lah, kamu kok makan white curry saya? Aduh, maaf. Abis dari tadi menggoda banget sih princess. Baru mie sedap white curry dengan bumbu sempurna dari belasan rempah-rempah istimewa menjadi satu di kuah kental yang dimasak dengan 350 ml air. Begitu fenomenal creamy white curry, bikin lidah menari-nari. Mau makan, mau makan. Mie sedap white curry. Menari-nari. Lezatnya mie sedap white curry. Dari Wings.